ku dendangkan lagu tentang cinta. Di tepi jalan, aku dendangkan lagu tentang cinta. Cintaku yang gagal, yang tersisi karena harta. Sakit kasih hati yang aku damba, kini telah jadi miliknya orang. Dunianya ini kalah juga itu di jalan, aku dendangkan lagu tentang cinta. Aku dendangkan lagu tentang